Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang termasuk dari ibadah yang sangat agung, yang semoga niat kita dari awal hingga akhir mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita banggakan nanti di hari kebangkitan diri kita. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara sifat orang yang dia mentahqiq tauhid yang menyebabkan dia Allah masukkan ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab adalah selalu merasa takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Suatu kaidah yang paten, suatu rumus yang paten. Kalau kita ingin melihat sejauh mana kesempurnaan keimanan yang ada pada diri kita, kalau ingin kita melihat sejauh mana kesempurnaan tauhid yang ada pada diri kita, maka lihatlah sejauh mana perasaan takut terjerumus ke dalam kesyirikan yang ada pada diri kita. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau Allah jadikan sebagai kekasihnya. Nabi yang mulia, beliau saja takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Sehingga beliau selalu berdoa kepada Allah, beliau berdoa kepada Allah yang Allah abadikan di dalam firman yang mulia, wajanubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada patung. Yang dijelaskan oleh para ulama dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini menunjukkan ketakutan yang sangat pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam terjerumus ke dalam peribadatan kepada patung. Sementara kalau kita bertanya pada diri kita, mungkin tidak kita beribadah kepada patung, suatu peribadahan yang zahir, yang nampak. Mungkin kita akan mengatakan tidak mungkin. Ada patung kita minta, kita sujud kepadanya. Sehingga mungkin kita tidak pernah membaca doa ini. Karena ketidak ada rasa takutan pada diri kita beribadah kepada patung. Tapi lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau menghancurkan patung dengan tangannya sendiri. Tapi beliau merasa khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan yang nampak. Kesyirikan yang nampak, yaitu beribadah kepada patung. Hal ini menunjukkan ketakutan yang sangat pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan memang begitulah kaidahnya. Semakin seorang itu beriman kepada Allah, semakin sempurna tauhidnya, maka dia akan semakin takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Begitu juga Nabi yang paling mulia, wa huwa akmalun nasi imanan, yang dia adalah manusia yang paling sempurna imannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Padahal beliau yang mendakwahkan tauhid, yang memperingatkan manusia dari kesyirikan, beliau saja takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Sehingga di antara doa yang banyak beliau baca, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku melakukan kesyirikan kepadamu dengan sesuatu apapun, syai'an nakirah, menunjukkan umum, baik akbar maupun kecil, baik yang tersembunyi maupun nampak, dan aku meminta ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada kekufuran, takut kepada kesyirikan, takut kepada kemunafikan, takut terhadap sesuatu yang bisa mengeluarkan diri mereka dari keislaman. Oleh karena itulah seorang tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah, beliau pernah mengatakan, adraktu thalathina min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menjumpai 30 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna an-nifaq 'ala nafsihi. Semuanya mereka mengkhawatirkan, takut terhadap nifak atas dirinya. Oleh karena itulah Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ma khafahu illa mu'min, wa ma amanahu illa munafik. Tidaklah seseorang dia takut dari kemunafikan kecuali dia adalah orang yang beriman. Dan sebaliknya, orang yang merasa aman dari kemunafikan berarti dia adalah orang yang munafik. Jadi sekali lagi, ya, kalau kita ingin termasuk dari orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka pada diri kita harus senantiasa merasa khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan, kekufuran, kenifakan, dan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang bisa mengeluarkan diri kita dari Islam. Kemudian di antara buah seseorang itu takut dari kesyirikan adalah dia senantiasa mempelajari kesyirikan. Sebagaimana mungkin yang telah dijelaskan oleh Ustaz Said tatkala membahas bab al-khawfu minasyirki, bab yang keberapa ya? Al-khawfu minasyirki bab keberapa? Bab yang keempat. Bab pertama kita butuh tauhid, bab kedua fadlu tauhid, kemudian bab ketiga man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab wal adab, dan bab yang keempat adalah al-khawfu minasyirki, takut dari kesyirikan. Dijelaskan oleh Syekh Khalusyah di dalam kitabnya At-Tamhid, di antara buah seseorang yang dia benar-benar takut terjerumus ke dalam kesyirikan adalah dia senantiasa mempelajari kesyirikan. Senantiasa mempelajari kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya sampai dia merasa aman tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Sampai kapankah manusia itu merasa aman tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan? Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Karena selama kita masih hidup, yang namanya syaitan, yang namanya iblis laknatullah, akan selalu menggoda kita untuk melakukan kesyirikan ataupun kekufuran yang akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya yang namanya iblis laknatullah alaihi, semoga Allah melaknatnya, dia ini memiliki dendam kesumat dengan yang namanya manusia. Dengan sebab Nabi Adam alaihissalam, tatkala dia diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam dalam rangka bentuk menghormati Nabi Adam alaihissalam, akan tetapi iblis aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong, akhirnya Allah laknat dia. Allah laknat sang iblis. Allah usir dari neraka, dari surganya. Dan Allah kelak nanti akan masukkan iblis ini ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Sehingga iblis dia akan berusaha ya, dengan sekuat tenaganya untuk menyesatkan manusia agar manusia menemani dia di neraka selama-lamanya. Dan iblis mengerti, dosa yang bisa menyebabkan manusia itu keluar dari Islam adalah kesyirikan, kekafiran, dan kemunafikan yang akbar. Sehingga dia akan berusaha sekuat tenaganya agar manusia ini terjerumus ke dalam kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan yang akbar. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa belajar kesyirikan, kemunafikan, kekufuran ya, sampai hayat kita, sampai ajal menjemput diri kita. Kemudian di antara bentuk kesyirikan yang insya Allah kita akan pelajari pada hari ini, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jelaskan pada bab yang ke-24 yang Ustaz Said, semoga Allah menjaganya. Kemarin ana diberikan dibilang oleh beliau untuk meneruskannya mulai dari bab yang ke-24, yaitu babu maja fi sihri, bab apa-apa yang telah datang penjelasannya di dalam Alkitab dan As-Sunnah tentang sihir. Bab sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab yang ke-23 telah menjelaskan bahwasanya sebagian dari umat ini akan ada yang melakukan peribadatan kepada Uthan, berhala. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan bab yang ke-24 terkait masalah sihir. Hal ini menunjukkan bahwasanya di antara kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian dari umat Islam ini adalah sihir. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang 10, beliau memasukkan pembatal keislaman yang sihir ini ke dalam pembatal keislaman yang 7. Beliau mengatakan di dalam pembatal keislaman yang 7, as-sihru. Qala Syekh rahimallahu taala an-naqisu as-sabi. Pembatal keislaman yang ketujuh adalah as-sirhu. As-sihru, yaitu sihir. Wa minhu, dan di antara bentuk sihir adalah as-sarfu wal atfu. As-sarfu wal atfu ini terkait dengan ilmu pelet ya. Kalau as-sarfu ini memalingkan seseorang yang awalnya dua pasang manusia yang awalnya saling mencintai jadi saling benci. Adapun al-atfu ini lebih kita kenal dengan istilah pelet ya. Al-atfu itu penggabungan, yaitu menjadikan seseorang yang mungkin awalnya dia enggak suka sama seseorang, kemudian dia disihir, kemudian dia menjadi suka. Ini di antara bentuk-bentuk sihir. Kemudian beliau mengatakan faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Maka barang siapa yang dia melakukan sihir ini, dia melakukan sihir atau dia tidak melakukan sihir, tapi apa? Aw radiya bihi, atau dia senang dengan sihir. Ada tayangan sihir di televisi, dia enggak bisa sihir, tapi dia nonton, dia menikmati. Ada debus misalnya, ada jantilan misalnya, dia nonton dan dia menikmati, ridho dia, senang, tidak ada unsur pengingkaran, kafaro. Maka dia kafir. Keluar dari Islam, termasuk dari pembatal keislaman yang ketujuh. Dan banyak sekali dari umat Islam yang tidak paham terkait dengan masalah sihir. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita berusaha mempelajari kitab Tauhid bab yang ke-24, yaitu babu maja'a fi sihri. Pada bab ini insyaallah taala ada beberapa poin yang kita akan bahas, sekitar ada 9 poin yang insyaallah kita akan bahas. Poin yang pertama adalah munasabatul hadzal bab li kitab Tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah makna sihri atau definisi dari sihir. Kemudian poin yang ketiga adalah anwa'u sihri, yaitu macam-macam sihir. Poin yang keempat adalah hikmah dari pengharaman sihir. Mengapa sihir diharamkan oleh agama Islam, bahkan oleh seluruh agama? Ya, sihir adalah suatu perkara yang diharamkan. Hatta orang-orang Yahudi Nasara ataupun orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah pun membenci yang namanya sihir. Sehingga Rasulullah dijuluki apa? Sahirun majnun, tukang sihir yang gila. Menunjukkan memang sihir ini adalah suatu perkara yang dibenci oleh semua manusia, hatta orang-orang musyrik. Ya, sehingga mereka ini menjuluki Nabi kita yang mulia sahirun majnun, tukang sihir yang gila. Kemudian yang kelima adalah hukum mempelajari ilmu sihir. Apakah hukum orang yang mempelajari ilmu sihir? Nanti dijelaskan oleh Syekh bin Bas, orang yang mempelajari ilmu sihir itu ada 3 tingkatan. Ada dia yang dia mempelajari ilmu sihir hanya sekedar teori. Dia belajar ilmu sihir sekedar teorinya dan dia tidak pernah praktekkan. Ada yang dia ada yang dia belajar ilmu sihir, kemudian sekali atau dua kali dia praktekkan untuk melihat, coba dia ingin mengetes, benar enggak nih ilmu sihir yang saya pelajari? Benar-benar berpengaruh atau tidak? Kemudian nanti tingkatan yang ketiga, dia belajar ilmu sihir memang cita-citanya jadi pengen tukang sihir. Jadi ingin tukang sihir. Ya, dia selalu praktekkan ilmu sihirnya. Lalu bagaimanakah hukum 3 orang ini mempelajari ilmu sihir dengan 3 tingkatan? Nanti insya Allah kita akan jelaskan pada poin yang kelima, yaitu hukum-hukum mempelajari ilmu sihir. Yang anda ambil dari kitab At-Tamhid, Sarah Kitabut Tauhid. Kemudian poin yang keenam adalah alamatun yu'rafu bihas sahir. Alamat-alamat yang dengannya diketahui tukang penyihir. Yang anda ambil dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Ya, di dalam kitab tersebut dikatakan idza wajadta alamatan wahidatan min hadhil alamati fi ahadil mu'allijina fa huwa sahirun bila adna syakin. Jadi apabila anda mendapatkan satu alamat min hadhil alamati, dari alamat-alamat ini, fi ahadil mu'allijina, pada orang yang dia mengaku seorang tabib yang bisa menyembuhkan atau mengobati suatu penyakit, fa huwa sahirun, maka dia adalah tukang sihir. Bila adana syakin, kata beliau, tanpa diragukan lagi. Sekitar nanti ada 7 di antara alamat-alamat tukang sihir. Kalau kita 9. Kalau kita dapatkan pada diri seorang yang mengaku tabib, kok kemudian ada salah satu dari tanda-tanda ini, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah tukang sihir. Kemudian poin yang ketujuh yang kita akan bahas pada bab ini adalah hukuman bagi penyihir. Hadus sahiri. Hukuman bagi penyihir. Kemudian poin yang ke-8 adalah min subulil wiqayati minasihri, di antara cara-cara membentengi diri kita dari sihir. Kemudian poin yang ke-9 adalah penjelasan dalil akan haramnya sihir. Penjelasan dalil akan haramnya atau kufurnya sihir sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian nanti poin yang ke-10 terkait masalah nusrah, yang sebenarnya ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab yang ke-27 kalau tidak salah ya. Tapi karena pembahasannya masih sama, nusrah ini adalah menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Maka Anda jadikan pembahasannya menjadi satu. Ini 10 poin yang insya Allah kita akan bahas secara global, kita akan bahas pada bab yang ke-27 ini terkait masalah sihir. Kita bahas poin yang pertama, itu munasabatul hadzal bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Tamhid yang ditulis oleh Syekh Khalusyi, beliau mengatakan hubungan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan masalah sihir di dalam kitab tauhid adalah bahwasanya sihir ini adalah salah satu jenis dari jenis kesyirikan. Sihir termasuk dari kesyirikan. Wa qad qala Ali sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man sahara faqad asyraka. Barang siapa yang dia melakukan sihir, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan sihir ini adalah hukum syiriknya adalah syirik akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka sungguh paslah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab yang mulia ini terkait masalah sihir di dalam kitabnya Kitab Tauhid, karena sihir ini dapat menafikan aslu tauhid pada diri seseorang. Menafikan aslu tauhid pada diri seseorang. Ya, tatkala aslu tauhidnya ternafikan, ya, maka menunjukkan bahwasanya syirik ini hukumnya adalah syirik akbar. Sihir ini hukumnya adalah syirik akbar. Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, mesti terkait dengan tauhid. Ima dia memang terkait dengan tauhid, menjelaskan macam-macam ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ima dia terkait dengan hal-hal yang menjadi lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Ima kesyirikan adalah kesyirikan yang akbar yang dapat menafikan aslu tauhid, atau kesyirikannya adalah kesyirikan yang asghar yang menafikan kesempurnaan dari tauhid. Maka paslah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab sihir di dalam kitabnya yang mulia, yaitu Kitab Tauhid, yang jumlah babnya berjumlah 67 bab. Dan alhamdulillah sekarang kita masuk pada bab yang ke-24. Kemudian kita bahas poin yang kedua, definisi dari sihir. Sihir lughatan, sihir secara bahasa adalah kullu ma latufa wa khafiya sababuhu. Segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya. Ini Anda ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi lughatan secara bahasa adalah kullu ma latufa wa khafiya sababuhu. Sihir adalah secara bahasa segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu ma latufa wa khafiya sababuhu anin nasi yusama sihran fil lughah. Segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya atas manusia, ini dinamakan sihir secara lughah, secara bahasa. Jadi segala sesuatu yang samar bagi manusia, dia lembut dan samar sebabnya bagi manusia, maka dinamakan dengan sihir lughatan secara lughah. Wa minhu diantaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya diantara al-bayan itu adalah al-kalamu al-balik, perkataan yang memukau. Ya, terkadang seorang tatkala dia berceramah, berpidato, retorikanya bagus sehingga mempengaruhi orang-orang yang mendengarnya. Ini adalah termasuk dari al-bayan. Dan al-bayan inilah sihran, termasuk dari sihir. Kenapa? Karena dari perkataan yang memukau, kalimat yang memukau, ini mengikat hati-hati yang dia memiliki athar, pengaruh seperti pengaruhnya sihir. Seperti apa? Al-atfu, pelet tadi. Ya, tanpa disadari, seseorang yang awalnya dia enggak suka menjadi suka. Lembut sebabnya. Begitu juga dengan perkataan yang memukau. Ya, perkataan yang bagus didengar sehingga membuat seorang itu hatinya terpikat dengan perkataan tersebut. Wa kadza illa annahu laysa haram. Akan tapi yang namanya al-bayan ini tidak termasuk dari haram. Tapi kenapa dia dinamakan sihir? Karena dia adalah sesuatu yang lembut dan samar sebabnya, yang asarnya pengaruhnya sama dengan sihir. Ya, secara lughah al-bayan ini dikatakan sihir. Akan tapi tidak termasuk dari perkara yang haram. Ya. Wa kadzalika an-namimah sumiyat sihran. Begitu juga dengan namimah, mengadu domba. Ini juga dinamakan dengan sihran, sihir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum mal adhu. Maukah kalian aku kabarkan apa itu al adhu? Yakni as-sihru, as-sihra. Yaitu as-sihra hiya an-namimah. Yaitu an-namimah al-qalatu bainan nas, yaitu memecah belah di antara manusia. Namimah dinamakan oleh Rasulullah adalah sihir. Kenapa? Karena namimah ini dia beramal memberikan pengaruh sebagaimana sihir memberikan pengaruh. Yang memberikan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Yang menimbulkan kebencian pada hati-hati. Ya. Begitu juga dengan sihir. Sihir ini bisa menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Oleh karena itulah nanti tatkala kita membahas di antara hikmah diharamkan sihir. Hikmah diharamkan sihir ada dua hikmah. Salah satunya dikarenakan sihir ini ya, menimbulkan kerusakan yang sangat besar bagi masyarakat. Menimbulkan permusuhan. Ya, menimbulkan permusuhan. Kalau zaman dahulu acara 17 Agustus ini perlombaan antara desa itu main adu-adu kuat-kuatan dukun. Ya. Sampai ribut. Kalau misalnya kalah dari kesebelasan kampung tersebut, ini sampai ributnya. Dan di antara mereka saling apa? Main dukun. Zaman dulu anak masih kecil ya. Kalau antum mungkin tidak mendapatkan enggak kira-kira. Pernah dengar enggak antum seperti ini? Ya. Ini ya. Sehingga apa menimbulkan apa? Kerusakan di tengah masyarakat. Wa illam takun sihran fil haqiqati. Akan tetapi an-namimah ini bukan sihir secara hakikat. Ya, bukan sihir, tidak termasuk dari kesyirikan. Akan tetapi Rasulullah tetap menamakan apa? Sihir. Namun sihir secara apa? Lughah, secara bahasa. Jadi sekali lagi bahwasanya sihir secara bahasa adalah segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya. Kalau sulap, kecepatan tangan misalnya, apakah termasuk dari sihir? Sulap, kecepatan tangan tiba-tiba hilang, jadi duit misalnya. Termasuk sihir enggak? Dia kecepatan tangan aja. Enggak ada bantuan setan. Kecepatan tangan, termasuk sihir? Termasuk sihir. Ya, termasuk sihir. Nanti kita akan jelaskan tentang macam-macam sihir. Ditinjau dari bentuknya dan ditinjau dari hukumnya. Kemudian definisi sihir secara syar'an, secara syar'i adalah ibaratun, suatu ungkapan, an azaim, dari jimat-jimat, waruqa, jampi-jampi, wa uqadin, dan ikatan-ikatan. Ya. Jadi sihir secara syar'i adalah ibarah, suatu ungkapan, dari jimat-jimat, jampi-jampi, ikatan-ikatan, yang ini adalah wasilah yang biasa digunakan oleh penyihir untuk mempraktekkan sihirnya. Ya, biasanya dengan menggunakan jimat-jimat, jampi-jampi, mantra-mantra, wa uqadin, dan ikatan-ikatan atau buhul-buhul, yu'athiru fi badanil mashur. Yang semua ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan pengaruh pada badan orang yang terkena sihir. Imma bil qatli, mungkin orang yang terkena sihir itu mati dia. Au bil maradi, atau mungkin dia sakit. Au bil ikhlali bi aklihi, atau dia merusak akalnya. Au yufarriqu bainal zawjaini, atau dia memisahkan antara pasangan suami istri. Au ya'khudhu zawju an zawjatihi fala yastati'u wusula ilaiha. Atau mungkin ada seorang suami yang ingin mendekati istrinya tapi dia tidak mampu mendekati istrinya. Ya, ini adalah definisi sihir secara syar'i. Definisi sihir secara syar'i ini adalah sesuatu yang dijadikan wasilah oleh penyihir untuk mempraktikkan sihirnya, yang ini benar-benar memberikan pengaruh pada badan orang yang terkena sihir. Bisa mungkin dia mati atau dia sakit atau akalnya rusak menjadi gila. Ya, menjadi gila, atau dapat memisahkan pasangan suami istri yang awalnya cinta kemudian jadi benci, atau mungkin ada seorang suami yang ingin mendekati istrinya, akan tapi dia tidak mampu untuk mendekati sang istri. Ya, ini definisi sihir secara syar'i. Yang mana tukang sihir dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan biasa menyimpulkan al-uqada, menyimpulkan buhul-buhul bil khaiti dengan tali, thumma yanfuthu fiha min rikih, kemudian dia meniupkannya dengan ludah, wa yasta'inu bisyayatin, kemudian minta tolong kepada syaitan. Yang biasa dijadikan buhul adalah sesuatu athar yang dimiliki oleh orang yang ingin dikena sihir, yang ingin menjadi korban sihir. Mungkin rambutnya, ya mungkin sesuatu yang pernah dipakai oleh calon korban sihirnya, kemudian dibuat buhul, ikatan-ikatan, kemudian dibacakan mantra-mantra, diludahi, ditiup dengan ludahnya, dan dia minta tolong kepada syaitan. Wa yu'athiru hadza biidznillah fil mashur. Dan ini dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah yang kauniyah, ini dapat memberikan pengaruh pada orang yang terkena sihir. Ima dia mati ataupun dia sakit. Ya. Oleh karena itulah dalam surat Al-Falaq kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejelekan naffatsati, tiupan-tiupan tukang sihir, fil 'uqad, pada buhul-buhul. Ya. Kemudian poin yang ketiga yaitu macam-macam sihir. Sihir, macam-macam sihir jika ditinjau dari hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik akbar. Yang syirik akbar inilah yang dimaksud di dalam bab kita ini. Yaitu sihir yang di dalamnya ada unsur isti'anah kepada syaitan. Ada unsur peribadahan kepada syaitan. Kemudian yang jenis yang kedua adalah sihir yang tidak sampai syirik. Yaitu sihir dengan perantara obat-obatan, dengan asap, atau juga dengan yang masuk di dalamnya kecepatan tangan ataupun sulap. Khifatul yad, dalam istilah bahasa Arabnya, yang tidak bawa bukunya di dalam kitab Tauhid Muyassar, ya, masuk di dalamnya adalah khifatul yad, kecepatan tangan yang tersembunyi. Ini termasuk dari jenis sihir, namun sihirnya tidak sampai pada kekufuran. Ya, jadi sihir ini ada dua bentuk, ditinjau dari hukumnya, ada yang sihir sampai tingkat syirik akbar, yaitu di dalam sihir ini terdapat unsur peribadatan kepada syaitan. Kemudian yang kedua adalah sihir yang tidak sampai pada peribadahan kepada syaitan, yang di dalam tidak ada unsur kesirikan. Oleh karena itulah Imam Syafi'i pernah ditanya bagaimana hukuman tukang sihir, maka dia mengatakan, diperlihatkan dulu bagaimana bentuk sihirnya. Kalau sihirnya itu adalah mengandung kesirikan, maka dibunuh. Hadus sahiri dorbohu bisayf. Ya, hukuman had bagi orang tukang sihir adalah dipukul dengan pedang. Maksudnya hukumannya mati. Tapi kalau sihirnya tersebut tidak ada unsur kesyirikan, kalau tidak sampai menyebabkan maf'ulnya, objeknya, orang yang disihir itu terbunuh, maka enggak dibunuh. Tapi kalau sampai menyebabkan pelakunya, korbannya itu terbunuh dengan sebab sihir yang di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan, mungkin dia dengan obat-obat ataupun yang semisalnya, maka dibunuh, tapi dibunuhnya karena qisas, karena dia telah membunuh seseorang, bukan dibunuh karena murtad, keluar dari Islam. Beda dengan sihir yang dia di dalamnya ada unsur kesyirikan. Kemudian macam-macam sihir ditinjau dari bentuknya. Yang ini anak ambil dari kitab Anatul Mustafi dan juga di dalam kitab Qawlul Mufid, pensarannya Nawaqidul Islam, pensarannya sama yaitu Syaikh Shalih Al-Fauzan, boleh mengatakan bahwasanya sihir itu terbagi menjadi dua. As-sihru fi syar'i yanqasimu ila qismaini. Jadi sihir secara syar'i ini yanqasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hakikiyun dan yang kedua adalah takhiliyun. Hakiki dan takhili. Adapun sihrun hakikiyun, sihir hakiki wa huwa hadzal ladzi dzakarna. Sihir hakiki adalah sihir yang telah kita sebutkan tadi. Tatkala kita menyebutkan definisi dari sihir, ya, maka sihir definisi yang tadi kita berikan adalah definisi sihir secara hakiki. Itu sihir yang benar-benar memberikan pengaruh pada badan seseorang, pada jasa seseorang, pada pikiran seseorang. Ini sihir hakiki. Yang dia benar-benar memberikan apa? Pengaruh. Pengaruh pada badan, jasad, dan pikiran seseorang. Adapun yang kedua adalah sihrun takhiliyun. Sihir takhili. wa huwa laisa lahu haqiqatun. Yang sebenarnya sihir ini, ya sihir takhil ini tidak ada hakikatnya. Wa huwa ma yu'athiru fil absar wal anzar. Yang mana sihir takhili ini sihir yang memberikan pengaruh pada penglihatan dan pemandangan. Fatara syai'a ala khilafin ma huwa alaihi. Yang mana seseorang itu tatkala terkena sihir ini, dia melihat sesuatu tapi hakikatnya menyelisih dari sesuatu tersebut. Hakikatnya bukan itu. Ya, misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh para penyihirnya Fir'aun tatkala melawan Nabi Musa alaihissalam, tatkala mereka melemparkan tali-tali mereka, kemudian melemparkan tongkat-tongkat mereka, kemudian mereka menyihir penglihatan manusia pada saat itu, maka manusia melihatnya itu apa? Ular yang bergerak dengan cepat. Padahal itu hakikatnya apa? Tali. Kalau kita pegang, enggak gigit tali. Cuman mata kita yang tersihir. Dia tidak ada hakikatnya. Kita nonton acara debus misalnya. Ada seseorang dipenggal kepalanya dipisah. Itu yang tersihir itu mata kita. Bisa jadi yang dipotong itu apa? Kedebong pisang. Ya, mata kita tersihir. Penglihatan kita itu seperti apa? Orang dipotong, dipisah kepalanya. Ini adalah sihir takhili yang sebenarnya tidak ada hakikatnya. Yang dia hanya menimpa kepada penglihatan dan pemandangan kita. Dan inilah yang dilakukan oleh para penyihirnya Fir'aun tatkala mereka melawan Nabi Musa yang Allah abadikan di dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 116. Allah berfirman, falamma alqau, tatkala mereka melempar, para tukang sihir melempar tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka, saharu ayunan nas, maka mereka menyihir ayunan nas, menyihir mata-mata manusia. Dikatakan oleh Syaikhul Fauzan, maqala saharun nasa. Dalam ayat ini Allah tidak berfirman saharun nasa dan mereka menyihir manusia. Tidak dikatakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berfirman saharu ayanun nas. Ya, mereka menyihir mata-mata manusia. Itu bentuknya kita melihat sesuatu padahal itu menyelisihi hakikatnya dengan sesuatu yang kita lihat. Ini macam-macam sihir. Ya, ditinjau dari bentuknya ada dua, ada yang hakiki dan ada yang takhili. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang keempat, yaitu hikmah dari pengharaman sihir. Hikmah dari pengharaman sihir, dijelaskan bahwasanya di dalam sihir ini ada dua hikmah mengapa sihir itu diharamkan. Yang pertama, anna fihi ibadatan lisyayatin wa taqarruban ilaihim. Karena di dalam sihir ini ada unsur peribadatan kepada syaitan, pendekatan diri kepada mereka, wa ta'allukan bihim, dan ada ketergantungan hati kepada syaitan. Fa syaitanu, yang mana syaitan, la yuti'u sahiru ala sihrihi illa idza taqarraba ilaihi sahiru bi syai'in minal ibadah au minal kufri billah. Yang mana yang namanya syaitan, tidaklah dia akan mentaati penyihir di dalam mempraktikkan sihirnya kecuali apabila tukang sihir tersebut mendekatkan diri kepada syaitan bi syai'in minal ibadah, dengan sesuatu dari jenis ibadah, au minal kufri billah, atau sesuatu dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar kesyirikan yang dilakukan oleh penyihir, maka akan semakin besar pertolongan syaitan kepada dia. Semakin besar kekufuran yang dilakukan oleh tukang sihir, maka akan semakin besar pembantuan syaitan kepada dia. Dan sebesar-besar kesyirikan adalah apa? Sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sujud ini adalah sebesar-besar kita penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam sujud ini kita benar-benar apa? Merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kita bayangkan sujud. Ya, kita meletakkan wajah kita yang mulia di bawah, kemudian bagian apa? Bokong kita ya, kita letakkan di atas. Jadi benar-benar bentuk perendahan diri. Pada saat itulah seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengabarkan kalau kita berdoa pada saat itu dikabulkan. Kenapa? Karena itu memang bentuk perendahan diri yang sangat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti sang syaitan ini ya, dia akan berusaha bagaimana nanti tukang sihir ini apa? Sujud kepada dia. Pernah ada dikisahkan oleh Ustaz Muslim ya. Ada tukang sihir yang kata Ustaz Muslim ini dia sampai apa syaitannya ini menampakkan diri, tentu bukan dengan wajah yang asli ya, dengan bentuk yang sangat besar katanya, kemudian memerintahkan kepada tukang sihir ini untuk sujud kepada dirinya. Ya, inilah sebesar-besar kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang itu, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebesar-besar kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah ihanatul Quran. Merendahkan Al-Quran. Sering kita dengar mungkin ya banyak orang-orang yang dia menghina Al-Quran. Dalam rangka apa? Untuk mempraktikkan ilmu sihirnya agar syaitan menolongnya. Pernah ada diceritakan oleh Al-Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala tatkala membahas masalah dukun. Di suatu daerah ada seorang kiai haji yang terkenal, kata beliau. Kemudian pernah orang ini menasihatkan kepada anak-anaknya, kalau saya mati, jangan ada yang coba masuk ke kamar pribadi saya. Kemudian Allah takdirkan orang ini mati, anaknya penasaran. Ya kenapa kok Bapak melarang kita ke kamar pribadinya? Mereka sepakat akhirnya masuk. Tatkala masuk, di kamar pribadinya ada apa? Ada kamar, mandi. Tatkala dia mereka masuk ke sana, mereka kaget. Ternyata di klosetnya, di kamar mandi tersebut, banyak lembaran-lembaran Al-Quran. Terhinakan. Beberapa hari yang lalu pernah Anda dengarkan cerita dari teman Anda, Ustadz Ibn Bas. Yang dia dapat cerita dari mertuanya. Yang mertuanya cerita ini dulu dia pernah juga mempelajari ilmu-ilmu kedikjayaan. Sampai level tinggi. Sampai level tidak salah bisa raganya itu apa bisa keluar. Jurus apa itu ya? Anda enggak lupa Anda itu. Iya, sampai seperti itu. Alhamdulillah akhirnya mertuanya tobat ya. Karena tatkala naik motor katanya merasa ada yang selalu diikuti. Dia takut juga dia. Akhirnya dia tinggalkan. Ya. Dia cerita ada seorang dukun atau tukang sihir yang seorang ngakunya seorang tabib. Setiap ada orang yang ingin berobat kepadanya, dia minta syarat. Syaratnya apa? Tolong bawakan saya Al-Quran. Tolong bawakan saya Al-Quran. Besoknya dia bawa Al-Quran, terima. Setelah itu besoknya sembuh. Ya. Kemudian ada suatu kasus, ada seorang perempuan ya, ingin berobat kepada orang ini, kemudian orang ini ternyata apa suka sama perempuan tersebut, maka terjadilah apa yang terjadi, perempuannya tidak terima, ngadu ke polisi, digebrak tuh rumahnya, ternyata di dalam rumahnya banyak sekali Al-Quran, bau pesing. Al-Qurannya bau apa? Pesing. Berarti diapain? Kencingin. Ya. Jadi, kenapa sihir itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, karena di dalam sihir pasti di dalamnya terdapat peribadatan kepada syaitan dan tidaklah tukang sihir itu mentaati dan tidaklah syaitan mentaati tukang sihir kecuali sang penyihir itu melakukan kesyirikan ataupun kekufuran. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah fihi fasadun adzimun lil mujtama. Karena di dalam sihir ini ada kerusakan yang sangat besar bagi masyarakat. Menyebabkan seseorang yang enggak salah apa-apa tiba-tiba terbunuh atau dia sakit atau terpisahnya pasangan suami istri menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara masyarakat ya. Oleh karena itulah sihir ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya itu poin yang kelima, hukum mempelajari sihir. Ini Anda ambil dari kitab Tamhid karya Syekh Al-Syekh di halaman 299, yang ini adalah merupakan penjelasan dari Syekh bin Bas. Ya, di situ dikatakan bahwasanya ta'allumu sihri hunnaka maratib. Hukum mempelajari sihir itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ayat ta'allama dhalika nadhariyan wala ya'maluhu. Seseorang dia mempelajari sihir nadhariyan. Sekedar teorinya saja. Dia datang ke tukang sihir, dia belajar teorinya bagaimana bisa menyihir orang lain. Ya, kemudian dia tidak pernah lakukan, walaupun sekali dia tidak pernah lakukan, cuma sekedar pengen tahu aja. Kalau dia lakukan bisa sebenarnya, tapi dia tidak pernah lakukan. Yang kedua adalah dia mempelajari sihirik, ya, dia mempelajari sihir wa ya'maluhu walau marrah. Kemudian dia pernah mempraktikkan walaupun sekali. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama enggak pernah dipraktikkan. Tingkatan yang kedua dia praktikkan sekali. Ya mungkin dia belajar ilmu pelet, dia praktikkan sekali misalnya, pengen ngetes. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wahunnaka martabatas sahir. Tingkatan penyihir. Yang memang dia belajar dan mengamalkan senantiasa sihir tersebut. Memang cita-citanya sejak kecil mungkin ingin jadi tukang sihir. Maka dikatakan dalam buku tersebut, fama hukmu hadil maratib. Apakah hukum ketiga tingkatan tersebut? Apakah hukumnya sama? ataukah dibedakan? Ada yang bisa jawab kira-kira? Yang belum pernah belajar, yang baru, kira-kira sama apa beda? Yang pertama, beda. Yang pertama, belajar sihir sekedar teori. Menurut antum, hukumnya apa? Haram sampai syirik enggak? Enggak sampai. Yang kedua berarti kalau sekali syirik asghar gitu ya. Kalau senantiasa berarti syirik akbar. Maka dikatakan di dalam kitab tersebut bahwasanya al-jawab hukum ketiga-tiganya adalah apa? Syirkun akbar. Tadi kita sudah jelaskan di antara hikmah dari pengharaman sihir. Ya, orang yang dia mempelajari ilmu sihir, kenapa sebab sihir diharamkan? Karena di dalam sihir mesti ada apa? Peribadatan kepada syaitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin," dan tidaklah ya dia yu'allimani yaitu Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir min ahadin kepada seseorang hatta yakula sampai keduanya mengatakan innama nahnu fitnah fala takfur. Sesungguhnya kami ini adalah fitnah ujian bagi kamu. Fala takfur. Maka janganlah kamu kufur dengan sebab kamu mempelajari sihir. Orang yang belajar sihir pasti kufur, pasti syirik akbar. Kenapa? Karena orang yang belajar sihir mesti dia melakukan kekufuran dan dia mesti melakukan kesyirikan. Dikisahkan sebagaimana kisah yang telah Anda dapatkan dari Ustaz Zaid tatkala kajian di Masjid Jamilur Rahman. Beliau mengkisahkan kisah yang dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak. Tatkala Syekh Abdul Razak ceramah terkait masalah sihir, bahwasanya orang yang belajar sihir ini mesti melakukan kekufuran ataupun kesyirikan. Setelah selesai dari kajian tersebut, ada seorang pemuda yang mendekati Syekh Abdul Razak. Kemudian dia mengatakan, "Ya Syekh, apa yang antum katakan benar. Apa yang antum katakan orang yang belajar sihir pasti melakukan kekufuran ataupun kesyirikan benar." Kemudian pemuda ini menceritakan kisahnya. Kalau dia ingin belajar ilmu sihir, yang intinya ya dia dikasih syarat oleh sang setan yang menampakkan diri pada saat itu di tepi pantai ya dengan bentuk yang sangat besar katanya ya. Dia syaratnya apa? Harus meninggalkan sholat. Harus meninggalkan sholat. Tidak boleh sholat. Dan ala kaulin atas suatu pendapat, ya meninggalkan sholat sama sekali, enggak pernah sholat, dia meninggalkan sholat, maka hukumnya adalah bisa kufur akbar ala kaulin atas suatu pendapat dari ulama. Ya. Jadi hukum mempelajari sihir dengan ketiga bentuknya ini adalah hukumnya syirik akbar ataupun kufur akbar. Karena orang yang belajar sihir pasti melakukan kekufuran. Kemudian kita bahas poin yang selanjutnya, yaitu poin yang ke-6. Alamatun yu'rafu biha sahir. Alamat-alamat yang dengannya diketahui tukang sihir. Idza wajadta 'alamatan wahidatan. Jika Anda mendapati satu alamat, min hadhil 'alamati, dari alamat-alamat ini, fi ahadil mu'allijina, pada salah seorang yang dia mengaku seorang tabib, pengobatan alternatif ataupun yang semisalnya, fahuwa sahirun bila adna syakin, maka dia adalah tukang sihir tanpa diragukan lagi. Ya, tanpa diragukan lagi. Ini Anda ambil dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Dikatakan yang pertama adalah bertanya kepada al-marid, orang yang sakit, an ismihi wasmi ummihi. Jadi bertanya kepada pasiennya namanya dan nama ibunya. Jadi kalau ada tabib misalnya, kemudian ada kita atau keluarga kita berobat ke tabib tersebut, kok ditanya namanya dan nama ibunya, bisa jadi ini adalah tukang sihir. Bisa jadi ini adalah tukang sihir. Jadi di antara tukang sihir adalah bertanya kepada pasien siapa namanya dan siapa nama ibunya. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa kok? Apa hubungannya? Bertanya dengan nama dirinya dengan nama ibunya, hubungannya apa?" Allahu a'lam bi, sawab Anda juga enggak ngerti. Seperti inilah yang Anda dapatkan ya. Di dalam kitab At-Tauhid Al-Muyassar, mungkin di beliau ulama tersebut yang menulis ini meneliti di antara ciri-ciri tukang sihir menurut pengalaman, biasanya menanyakan nama pasiennya dan nama siapa nama ibunya. Memang pernah dulu waktu ana sebelum kenal salaf, ya pernah diundang oleh tetangga yang kebetulan anaknya ini terkena sihir. Ya, kemudian kami diundang, kemudian didatangkan seorang orang pintar katanya entah dari mana, kemudian biasa ngirim-ngirim Al-Fatihah. Tatkala disandarkan kepada anaknya Al-Fatihah ila fulan binti fulana. Ila fulan binti fulana. Fulan disandarkan kepada siapa? Ibunya, bukan kepada bapaknya. Biasanya disandarkan kepada ibunya apa itu? Anak zina ya biasanya itu ya. Dulu seuzonnya hanya seperti itu. Tatkala anda belajar ini, jangan-jangan itu memang diantara tanda-tanda siapa? Tukang sihir. Ya, disandarkan kepada ibunya. Ya. Kemudian yang kedua, ya'khudhu athara min atharil marid. Itu dia mengambil athar min athalil marid, dari athar-athar marid. Athar itu sesuatu yang pernah dipakai oleh orang yang jadi pasiennya. Mungkin thawbun, bajunya, komisun atau komisnya, atau mantelnya, atau mungkin sisir yang pernah dia pakai. Yang ini dia nanti jadikan wasilah oleh tukang sihir ya, untuk mengobati pasiennya, atau mungkin untuk menyihir orang lain. Sebagaimana Rasulullah yang pernah tersihir ya, oleh seorang penyihir yang bernama Labib itu ya, penyihir Yahudi. Yaitu dengan perantara apa? Dengan perantara rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah tersihir, maka datanglah dua malaikat yang kemudian meruqyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan surat Al-Muawwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama Anas. Kemudian sembuh, kemudian Rasulullah merintahkan kepada para sahabat untuk apa? Menghancurkan buhul tersebut yang terletak di sebuah sumur. Karena memang di antara bentuk pengobatan sihir adalah dengan cara apa? Menghancurkan buhulnya. Ya, dengan menghancurkan buhulnya. Yang ketiga adalah menulis jimat-jimat atau mantra-mantra. Yang biasa dilakukan di antara ciri-ciri tukang sihir adalah menulis kitabatu tolasim, jimat-jimat atau mantra-mantra. Yang keempat adalah tilawatul azaim wa tolasim ghairu mafhumah. Itu membaca mantra-mantra jampi-jampi yang tidak dipahami maknanya. Yang tidak dipahami maknanya. Misalnya ya. Atau kalimat apa, kata seorang ustadz ya. Kalimat bim salabim. Bim salabim. Itu kemungkinan besar katanya adalah nama dari syaitan. Bim salabim. Kalau kita lihat bim. Mungkin di sini adalah binya bi isti'ana ya. Bim salabim. Maka jangan, walaupun kita bercanda mungkin, bim salabim, jadi misalnya. Ini kalau namanya syaitan berarti ada unsur apa? Isti'anah kepada syaitan. Kemudian yang kelima, ahyanan terkadang orang tersebut, tabib tersebut meminta hewan dengan sifat mu'ayyanah, bisifatin mu'ayyanah. Meminta hewan dengan sifat yang tertentu. Seperti apa? Ayam cemani. Ya. Untuk dia sembeli wala yadhkuru ismallah, tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia minta hewan tertentu seperti ayam cemani ya, tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ana pernah jelaskan ini di Binbas, ini bab sihir kalau di SMP itu kelas 2 semester yang pertama. Kelas 2 semester pertama. Tatkala ana menjelaskan ini ya, ada seorang santri mengatakan, "Ustaz, benar Ustaz. Ya. Pernah dulu ibu ana sakit, datang ke orang pintar. Orang ini minta apa? 2 ekor ayam cemani. 2 ekor ayam cemani. Setelah itu ibunya enggak mau. Ya, berarti tatkala itu berarti ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah penyihir. Dia minta ayam tertentu, apa hewan tertentu bisifatin muayyanah, dengan sifat yang tertentu. Untuk dia sembeli tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa rubama, dan terkadang darahnya itu apa dilumuri pada tempat-tempat yang sakit dari orang yang sakit. Ya, darahnya ditadangin kemudian dioleskan kepada pasien yang sakit. Au yarmi bihi fi makanin harbin, atau dilempar di tempat yang berlubang. Mungkin untuk makan siapa? Jinnya itu. Karena jin senang tinggal di tempat-tempat yang berlubang. Dan jin ngasih syarat apa? Tidak boleh menyebut nama Allah. Kenapa? Biar dia bisa makan. Karena kalau kita buang tulang tanpa kita menyebut nama Allah, yang makan adalah jin, bukan jin muslim. Oleh karena kita dianjurkan oleh Rasulullah, kalau kita melempar sisa makanan kita tulang, maka ucapkanlah bismillah, biar yang makan adalah jin, jin muslim. Yang makan ya. Bukan berarti tulangnya dimakan ya. Pernah ada teman ana itu, tatkala mendengarkan penjelasan seorang ustaz di Depok sana itu, Ustaz Sulam namanya, Ustaz Sulam. Ya. Teman ana ini dia mau praktekan, habis makan ayam dia gantungkan di mana? Di pintu. Dia tunggu sepekan kok tulangnya enggak habis-habis, enggak tetap ada. Ya, kemudian ditanya lagi ke ustaz tersebut, maka ustaz tersebut mengatakan, mungkin yang dimakan itu adalah apa? Yang dimakan itu adalah intisarinya, bukan zatnya. Seperti tatkala kita makan atau minum tanpa baca bismillah, kan syaitan ikut makan katanya. Iya. Tempe ada dua tanpa bismillah tiba-tiba, loh, kok tinggal satu misalnya. Oh, siapa yang makan ini? Ya. Kemudian yang keempat adalah memberikan kepada pasiennya jimat kain yahtawi alal murabiat bidakhiliha huruf wa arqam. Jadi memberikan sesuatu jimat, kain kah mungkin, atau tirai, atau apa yang berbentuk segi empat, yang di dalamnya ada huruf-huruf dan angka-angka. Ya biasanya hurufnya huruf-huruf apa? Huruf-huruf Arab loh. Angkanya pun angka-angka Arab, tapi kita tidak memahami maknanya. Dan kemungkinan besar itu adalah nama-nama syaitan, yang di dalamnya ada unsur peribadatan kepada syaitan. Kenapa dengan huruf Arab sih? Kenapa dengan angka Arab? Ini sebagai bentuk talbis, tipu daya iblis. Jadi seakan-akan ini dari apa? Dari Islam. Kalau jimatnya itu dengan bahasa Arab itu berarti ini ilmunya ilmu putih. Kalau dengan mantra-mantra Jawa, misalnya ini berarti ini ilmu-ilmu hitam. Sebagian orang memberikan pemahaman seperti itu. Maka untuk talbis apa? Dengan bahasa Arab. Ada orang, Anda dapat pernah cerita dari seorang teman, dia orang Persis ya. Jadi ada seorang itu belajar ilmu, diajari oleh seseorang ilmu kedikjayaan dengan membaca zikir apa? Doa mau masuk WC. Ya. Ya baca doa ini beberapa kali misalnya. Kan enggak nyambung ini ya. Ini hanya sebagai apa? Sebagai talbis. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh adalah yutamtimu bikalamin ghairi mafhum. Jadi dia berbicara berkomat kami dengan kalam perkataan yang tidak dipahami. Jadi dia berbicara dengan sesuatu yang mulutnya berkomat kamit dengan sesuatu yang tidak dipahami. Ya. Biasanya dukun-dukun misalnya ya. Mengucapkan suatu mantra yang kita tidak pahami, mulutnya berkomat kamit. Kemudian yang kedelapan adalah memberikan kepada pasien sebuah kertas. Kemudian pasien tersebut dia membakar dan berasap dengan kertas tersebut. Jadi pasien diberikan kertas yang di dalamnya mungkin ada mantra-mantra. Diberikan kepada pasiennya dan pasiennya ini diperintahkan untuk membakarnya dan dia diperintahkan untuk berasap dengan kertas tersebut yang telah dibakar. Kemudian yang ke-9 adalah memberikan kepada pasiennya sesuatu untuk dipendam ke dalam tanah. Ya. Yu'til marid asya'a untuk memberikan kepada marid sesuatu untuk dipendam ke dalam tanah. Ini diantara alamat-alamat tukang sihir. Kemudian poin yang terakhir yang kita akan jelaskan pada pertemuan kali ini adalah hukuman bagi penyihir. Kalau kita lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab, ya, maka dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab itu menjelaskan tentang hukum sihir dan hukuman bagi penyihir. Dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syaikh bin Abdul Wahab menjelaskan hukum syirik itu adalah syirik akbar ataupun kufur akbar. Adapun hukuman bagi penyihir, sebagaimana dalil-dalil yang dibawakan oleh Syaikh bin Abdul Wahab, an jundubin marfu'an. Dari jundub marfu'an secara marfu, haddus sahiri dorbatun bisayf. Rawahu Tirmidzi. Jadi hukuman bagi penyihir, hukuman had ini hukuman yang diterapkan di mana? Di dunia. Hukuman had bagi penyihir adalah dorbatun bisayf. Dipukul dengan pedang, maksudnya bunuh, hukuman mati. Wa fi sahihi al-Bukhari an Bajalah an Abdata qala. Dan di dalam sahih Bukhari dari Bajalah ibni Abdah qala, kataba Umar bin Khattab Umar bin Khattab telah menetapkan sesuatu keputusan, ani qatulu kulla sahirin wa sahiratin. Bunuhlah segala tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Qala, maka Bajalah berkata, faqatalna thalatha sawahir. Maka kami telah membunuh 3 orang penyihir. Wasahan Hafsah, dan telah sah dari Hafsah radhiyallahu anha, annaha amarat biqatli jariyatin laha sakharatha faqutilat. Ya, bahwasanya beliau pernah memerintahkan untuk membunuh jariyah, budak perempuan miliknya yang telah menyihir dirinya. Maka akhirnya budak tersebut telah dibunuh. Ya, ini hukuman berdasarkan dalil-dalil yang ada, bahwasanya hukuman bagi penyihir adalah dibunuh. Akan tetapi di dalam kitab At-Tamhid, di sana ada perincian dari para ulama tentang hukuman bagi penyihir. Ada 3 pendapat. Ya. Yang pertama adalah annahu yuqtalu mutlaqan, bahwasanya dia dibunuh secara mutlak riddatan, karena telah keluar dari Islam. Jadi ada ulama yang mengatakan hukuman bagi penyihir adalah dibunuh secara mutlak karena telah riddah, murtad. Li'annahu la yakunu sihru illa bisyirkin. Karena tidaklah mungkin terjadi sihir kecuali dengan bentuk di dalamnya ada unsur apa? Kesyirikan. Kemudian pendapat yang kedua, inilah pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Ya, hukuman bagi penyihir adalah dia dibunuh ya sebagai bentuk ridah idza kana sihruhu bisyirkin. Apabila sihirnya itu mengandung kesyirikan. Akan tetapi wa yaqtulu haddan idza kana sihruhu ada ila qatli ghairihi bi ghairi ma fi isyrakun. Dan dia dibunuh sebagai bentuk hukuman had bagi penyihir ya. Idza kana sihruhu, apabila sihirnya sampai pada membunuh orang lain yang tidak bi ghairi ma fi isyrakun. Yang mana sihir tersebut tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Apabila sihirnya ini tidak ada unsur kesyirikan, namun sampai menyebabkan seseorang itu terbunuh, maka dia dibunuh sebagai hukuman had. Kemudian pendapat yang ketiga, yang ini dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah diserahkan urusannya kepada ulil amri. Diserahkan urusannya. Kalau ulil amri memandang itu ada maslahatnya, maka dibunuh. Kalau tidak, maka tidak sampai dibunuh. Ya, ini diantara 3 pendapat terkait dengan hukuman bagi penyihir. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada poin yang ke-8. Kita tutup kajian kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.